Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, kita sedikit mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Taqrib. Ini disebut dan Taqribun Nawawi yang disarah oleh As-Suyuti dengan sarah Tadribur Rawi, kitab Mustalah Hadis. Kata An-Nawawi rahimahullah, An-Nawu Saminu Wal Isrun, jenis yang ke-28, Ma'rifatu Adabi Talibil Hadis, ma'rifah mengetahui adab-adab penuntut hadis, adab para pencari hadis. Yang ini menunjukkan bahwa ahlul hadis, baik para penuntut, baik para pengajar, dan orang yang menggunakan waktu mereka sibuk dengan hadis, mereka mengamalkan adab, mereka mempraktikkan adab yang ditunjukkan oleh ilmu yang mereka pelajari. Sehingga dari sini jangan sampai ada anggapan bahwa ahlul hadis itu sekedar hadasana, sekedar menyampaikan ilmu, sekedar beritakan, menghabarkan. Jangan ada anggapan bahwa ahlul hadis itu sekedar menyampaikan ilmu, sekedar mengatakan hadasana, akhbarana, nabba'ana, atau yang semisalnya. Qala rahimahullah, qad taqaddama minhu jumalun mutafarriqah, sungguh telah berlalu darinya adab talabul hadis sejumlah beberapa kalimat yang berbeda-beda. Qala wa yajibu alaihi, dan wajib bagi penuntut hadis, para pencari hadis, orang yang mempelajari hadis, tashihun niyah. Yang pertama, wajib membenarkan niat. Niatnya harus benar. Niatnya harus diluruskan. Wal ikhlasu lillahi ta'ala fi talabih. Yang kedua, ikhlas untuk Allah yang maha tinggi di dalam mencari hadis. Dalam belajar, niatnya harus ikhlas, wajib kata beliau. Yang ketiga, wal hadaru minat tawasuli bihi ila aghradi dunya, dan wajib untuk hati-hati, waspada dari menggunakan ilmu tersebut untuk perantara mencari dunia. Harus hati-hati di dalam belajar hadis itu digunakan sebagai perantara, sebagai jembatan untuk meraih dunia, untuk meraih kedudukan, pangkat atau jabatan, atau meraih jamaah. Ya, pengen jamaahnya banyak, pengen pengikutnya banyak, itu termasuk aghrad ad-dunya. Wa yas'alullah ta'ala, yang keempat, dandanya atau wajib untuk minta kepada Allah at-taufiqa wa tasdida wa taysir. Hendaknya minta kepada Allah taufiq untuk diberi ilham, hidayah dalam mencari hadis. Wa tasdid, dan benar, tepat pada kebenaran. Wa taysir, dan kemudahan. Minta kepada Allah untuk apa? Mendapatkan hidayah dalam mempelajari hadis. Yang kedua, tepat pada kebenaran. Jadi tujuan, di antara tujuan mencari ilmu hadis adalah kebenaran. Demikian juga hendaknya minta kepada Allah kemudahan, semoga dimudahkan. Karena kemarin kita tahu bahwa belajar itu syadid, belajar itu berat. Qala, kata Nawawi, wa yasta'milal akhlaq al jamilata wal adab, dan hendaknya mengamalkan, menggunakan ilmu tadi untuk apa? Berakhlak dengan akhlak yang jamilah, dengan akhlak yang bagus. Dan mengamalkan ilmu hadis yang dia pelajari, dengan mengamalkannya pada budi pekerti. Wal adab, dan adab, sopan santun. Thumma liyufrir juhdahu au jahdahu fi tahsilih. Kemudian dia apa? Memperuntukkan seluruh kesungguhannya, seluruh kemampuannya untuk mencapai ilmu tadi. Jadi mengupayakan dengan segala kemampuan, seluruh kemampuan dicurahkan untuk mendapatkan ilmu tadi. Wa yaqtanim imkanahu, dan hendaknya mengambil kesempatan sesuai dengan kemungkinan dia. Mengambil apa? Kesempatan. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini kata An-Nawawi rahimahullah. Kemudian disebutkan, dijelaskan oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, dengan beliau menyebutkan hadis yang kemarin dulu kita baca. Hadis yang diuraikan oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga beliau menyebutkan perkataan Hammad bin Salamah rahimahullah, man talab al-hadis li ghairillah mukira bihi. Kata Hammad ibn Salamah rahimahullah, barang siapa yang mencari hadis untuk selain Allah, tidak ikhlas, untuk tujuan dunia, mukiro bihi, maka dibikin makar dengannya, itu tipu daya. Dia tertipu dengan ilmunya tadi, dia tertipu. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Sufyan ibn Sa'id As-Sawri rahimahullah, ma'a'lamu amalan huwa afdalu min talabil hadith liman aradallaha ta'ala. Aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih afdal dari menuntut hadis, dari mencari hadis. Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mulia daripada mencari hadis bagi orang yang menginginkan Allah, yaitu bagi orang yang ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Abu Asim An-Nabil rahimahullah, man talaba hadal hadithi faqad talaba a'la umuriddin. Barang siapa yang mencari, menuntut hadis ini, ilmu hadis ini, maka sungguh dia telah mencari perkara agama yang paling tinggi. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis ini, sungguh dia telah mencari, menuntut perkara agama yang paling tinggi. Fayajibu an yakuna khairan nas, maka wajib bagi dia untuk menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana kemarin kita baca. Jadi orang yang menuntut ilmu hadis, dia harus menjadi orang yang terbaik, yaitu dalam akhlak budi pekertinya. Akhlak dan budi pekertinya harus baik, termasuk dalam niat dan tujuan dia belajar. Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yatlubu hadzal ilma man yatlubuhu bitamallul wa ghina nafsi falyuflih. Tidak bisa menuntut ilmu ini, tidak bisa mencari ilmu ini orang yang menuntutnya dengan tamallul, dengan bosan, jemu, atau mudah jemu, atau pura-pura jemu, jadi seakan-akan tidak semangat dalam belajar, dia tidak akan mendapatkan. Kalau belajarnya malas-malasan, kalau belajarnya tidak semangat, kalau waginan nafs, dan dengan apa? Merasa kaya jiwa, jiwanya mulia, merasa jiwanya besar, kemudian dia beruntung mendapatkan ilmu. Tidak. Walakin man talabahu bidillati nafsi wa dhiqil aisi wa khidmatil ilmi aflah. Akan tetapi orang yang mencari ilmu ini, menuntut ilmu ini, yaitu ilmu hadis, dengan kerendahan jiwa, merendahkan jiwa, tidak merasa besar, tapi dengan apa? Zillin au zillatin nafs, merasa jiwanya itu rendah, hina. Wa dzikil aish, dan apa? Sempitnya kehidupan, mungkin makan dengan kekurangan, berpakaian juga seadanya. Wa khidmatil ilmi, dan melayani ilmu. Dengan apa? Melayani ilmu. Ilmu yang dimaukan, yang diinginkan olehnya apa? Perlu dimurojaah, dia murojaah. Perlu diulang, diulang. Perlu dibahas, dibahas. Melayani ilmu sesuai dengan apa? Tuntutan ilmu. Yang seperti itu akan beruntung. Yang mencari ilmu, mempelajari ilmu dengan kerendahan jiwa, sempitnya kehidupan, dan melayani ilmu, dia akan beruntung. Dia akan berhasil. Dia akan mendapatkan. Dari sedikit yang kita baca, dan beliau masih melanjutkan, baik Al-Hafidz An-Nawawi maupun Al-Hafidz As-Suyuti masih melanjutkan tentang adab, di antara adab thalabul hadis. Dari sedikit yang kita baca, kita ketahui bahwa orang yang mempelajari ilmu ini, ilmu hadis atau ilmu agama ini, karena ilmu agama berdasarkan dengan hadis. Karena ilmu hadis adalah dasar dan pijakan dari agama. Harus beradab dengan adab yang bagus. Harus memiliki akhlak dengan akhlak yang bagus. Sehingga di sana tidak ada kesempatan yang dicari-cari oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan ahlul hadis. Kalau ahlul hadis memiliki adab yang bagus, memiliki akhlak yang mulia. Sehingga tidak menjadi nyanyian di antara mereka. Nyanyiannya apa? Sebagai kita mungkin tahu dan mungkin bahkan hafal, ya. Apa nyanyiannya il? Apa il? Ya, mereka mengatakan akeh kang apal, ya apal lah. Quran hadis. Mereka mengatakan bahwa banyak orang yang menghafal Al-Quran, banyak orang yang menghafal hadis. Tapi apa? Senengannya apa? Apa, Rip? Sering dengar tuh di sana, di sebelah jalan itu? Iya? Nah, iya. Tempat kiai. Orangnya ada di sini namanya, tapi orangnya di sana. Iya? Nah. Di sini ada. Namanya loh ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Mereka beranggapan bahwa ahlul hadis, orang yang menghafal hadis, menghafal Al-Quran, itu kurang adab, mudah mengkafirkan orang tanpa dasar, tanpa alasan. Dan mudah mengkafirkan orang itu perbuatan yang kurang adab. Itu akhlak yang tidak mulia. Padahal ahlul hadis itu mengatakan bahwa seorang itu kafir, kufur, keluar dari Islam berdasarkan dalil, berdasarkan bukti, bukan sembarangan. Sehingga para ahlul hadis membuat patokan, membuat kaidah, dikatakan syarat-syarat seorang bisa dikafirkan, syaratnya demikian, ada mawane atau tidak, bukan sembarangan. Tapi kenapa membuat yang seperti itu? Karena mereka membenci ahlul hadis, menganggap ahlul hadis tidak punya adab, tidak punya akhlak yang bagus. Sekali lagi, ini pelajaran penting bagi kita bahwa ahlul hadis seorang pelajar itu harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Harus punya adab dengan adab yang santun. Yang itu merupakan bukti pengamalan dari ilmu yang dipelajari. Ilmu yang apa? Dipelajari, maka belajar untuk diamalkan. Qala rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah berikutnya. Wa aidan fa kana as-salafu yasta'inuna bil amali bil ilmi 'ala al ilmi. Dan juga para salaf, para pendahulu, mereka meminta bantuan dengan amalan dalam mencari ilmu atas ilmu yang berikutnya. Jadi dalam mencari ilmu, biar ilmu itu kokoh, biar ilmu itu kuat, biar ilmu itu tertancap, diamalkan. Ilmu itu apa? Diamalkan. Sebagaimana Imam Ahmad kalau tidak salah ya. Beliau ingin mengamalkan ilmu, semua ilmu yang dipelajari diamalkan. Termasuk apa? Ketika beliau meriwayatkan hadis tentang berbekam. Maka beliau memanggil tukang bekam, kemudian memberikan upah kepada tukang bekam. Sebagaimana hadis yang beliau riwayatkan. Kenapa? Ingin mengamalkan ilmu sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, memanggil tukang bekam untuk membekam beliau, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Beliau mempraktekannya. Mempraktekkan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, biar apa? Biar kokoh, biar kuat, tertancap di dalam benak, di dalam hati. Dan ini sungguh benar. Kalau kita belajar kemudian kita praktekkan, ilmu akan tertancap, akan kokoh di dalam ingatan kita. Dulu belajar, oh ya prakteknya demikian. Berbeda dengan ilmu yang kita pelajari bahkan dimurus, tapi tidak diamalkan atau jarang diamalkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Sholat jenazah umumnya. Kita pelajari, kita praktekkan, tapi karena jarang, akhirnya apa? Doanya kemarin apa ya? Iya, begitu enggak? Doanya yang dibaca kemarin. Lebih-lebih kalau sudah belajar tapi belum pernah praktek. Ya, akan apa? Lebih mudah untuk lupa. Tapi ketika ilmu dipelajari kemudian diamalkan, dipraktekkan, oh adabnya makan demikian loh, kemudian dipraktekkan. Adabnya minum demikian, kemudian dipraktekkan. Adab kepada orang tua demikian, dipraktekkan. Akan apa? Kokoh. Akan kuat. Akan tertanam di dalam jiwa kita. Demikian juga yang disebutkan oleh beliau, bahwa para salaf seperti itu. Mengamalkan ilmu yang dipelajari untuk mencari ilmu. Jadi ilmu yang dipelajari diamalkan. Terus mencari, terus beramal. Fa in amila bihi istaqarra wa dama. Dan jika atau maka jika seorang itu mengamalkan ilmu bihi ilmu istaqarra, maka ilmu itu akan tertancap. Wa dama, dan akan langgeng. Ilmu itu akan apa? Langgeng. Wa nama, dan akan berkembang. Berkembang biak, akan semakin apa? Bertambah. Wa katsurat barakatuhu, dan akan banyak barokahnya. Barokah ilmu. Beliau mengatakan apa? Kalau ilmu diamalkan, maka apa? Ilmu akan mustaqir, akan tertanam, tertancap. Wadama, dan langgeng. Wanama, dan berkembang. Semakin banyak, semakin besar. Wakathurat, dan bertambah apa? Barokahnya. Wa in tarakal amala bihi, dan jika dia meninggalkan amalan dengan ilmu yang dia pelajari, tidak diamalkan, zahaba, akan pergi. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib dan para ulama yang lain. Wa adimat barakatuhu, dan tidak ada barokahnya. Kalau ilmu tidak diamalkan, sudah ilmunya hilang, tidak ada barokahnya. Faruhul ilmi wa hayatuhu wa qiwamuhu innama huwa bil qiyami bihi amalan. Maka ruhnya ilmu, ruh itu apa? Nyawa. Nyawanya ilmu, wa hayatuhu, dan hidupnya ilmu, wa qiwamuhu, dan tegaknya ilmu, hanya saja dia itu bil qiyami bihi amalan, dengan menunaikan ilmu tadi dengan apa? Mengamalkannya. Jadi ilmu kalau diamalkan berarti punya nyawa. Kalau punya nyawa berarti hidup. Kalau hidup akan tegak. Ya. Seperti kalau kita menanam, kalau dia hidup akan tegak. Akan apa? Tegak. Tegaknya ilmu dengan mengamalkannya. Wa takhallukan, dan berakhlak dengannya. Berakhlak dengan ilmu yang dipelajari tadi. Wa ta'liman, dan mengajarkannya. Ilmu akan tegak. Ya. Ilmu akan hidup. Ilmu punya ruh, tidak mati kalau diamalkan. Kalau dipraktekkan pada akhlak atau budi pekerti. Kalau diajarkan. Wa nuskhan, dan kalau apa? Digunakan untuk menasehati. Ya, menasehati diri sendiri, menasehati keluarga, ya menasehati seterusnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mencari ilmu, bisa mencari ilmu itu keutamaan dari Allah. Mampu mencari ilmu itu dengan pertolongan Allah. Mendapatkan ilmu itu adalah dengan pertolongan Allah. Semuanya adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Ya, kita bisa belajar, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kita punya kecerdasan untuk mempelajarinya, kita bisa mengajarkannya, bisa mengamalkannya, itu adalah fadlun minallah, itu keutamaan dari Allah. Itu semua adalah pemberian dari Allah, maka seharusnya kita apa? Menjaganya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut dan sibuk dengannya hingga kita dijemput oleh al-maut menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.